tiba, ku terkenang wajahmu, kenanganku kini yang telah pergi jauh. Jangan lupakan aku, walau kini kau jauh di rantau orang. Ingatlah kasihku, ku tetap menantimu. Walaupun 1000 tahun, kau tetap harapanku. Wahai kasihku, jangan lupakan aku. Walau kini kau jauh di